rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, mohon yang di sini diisi, di depan kamera ini diisi. Maju. Biar yang di sini diisi, yang kosong. Ya. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Kita pada kajian ini setiap Ahad pekan pertama subuh di Musalla Al-Faruq ini kita membaca kitab yang bertemakan kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak. Adapun mungkin enggak tahu siapa yang memberitahukan kitab yang ini. Ini adalah salah satu kitab beliau juga yang berkaitan dengan pendidikan anak. Tetapi yang kita baca bukan ini. Ya, jadi ini keliru. Nanti mungkin diperhatikan. Judulnya bahasa Arabnya Kaifa Nurabbi Auladana. Penulisnya sama dan judulnya adalah Bagaimana Kita Mendidik Anak. Itu judulnya. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang pertama, yaitu wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dan wasiat yang pertama yang sudah kita bahas adalah wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak melakukan kesyirikan, karena pasti orang yang membicarakan tentang tauhid pasti akan membicarakan kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, yang kedua yaitu wasiat. Wasiat Luqman yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, karena merekalah yang dengan sebab merekalah anak-anak ada. Maka orang tua dalam hal ini memberikan wasiat kepada anaknya agar berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, yaitu meskipun kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi jika orang tua tersebut memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh taat. Wasiat yang ketiga, tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas wasiat yang keempat. Disebutkan oleh Allah tentunya wasiat-wasiat ini. Jadi wasiat Luqman ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Luqman dari mulai ayat 13 dan seterusnya. Nah, kita sekarang wasiat yang keempat, yaitu wasiat Luqman di surat Luqman ayat yang ke-16. Dalam surat Luqman ayat ke-16. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, qala taala, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan meskipun seberat biji sawi dan berada di dalam sebuah batu atau di dalam langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha mengetahui. Penulis mengatakan, qala Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata di dalam kitab tafsirnya, ai innal madlamata awil khati'ata لو كانت مثقال حبة مثقال حبة خردل أحضرها الله تعالى يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Artinya kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau dosa, kesalahan, maksiat, meskipun beratnya seberat biji sawi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkannya nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkannya nanti pada hari kiamat. Saat Allah meletakkan timbangan-timbangan yang adil, dan Allah akan memberikan ganjaran. Jika itu amal baik, maka Allah akan berikan pahala. Jika itu amal buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan siksa. Apa maksud dari poin keempat ini? Wasiat Luqman kepada anaknya di poin keempat ini adalah bisa dari beberapa sisi. Yang pertama, beliau memberikan wasiat agar anaknya jangan berbuat zalim terhadap orang lain. Jangan berbuat zalim terhadap orang lain. Seperti misalkan mengambil harta orang lain, ataupun memukul orang lain, ataupun mencaci maki orang lain, ataupun menggibah orang lain. Maka wasiat Luqman di ayat yang ke-16 ini adalah wasiat bagi para orang tua seluruhnya untuk mengajari anak-anaknya jangan berbuat zalim, terutama terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat kezaliman terhadap makhluk pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta halal hari ini sebelum tidak ada emas dan perak untuk membayar. Akan tetapi bil hasanat wa sayyiat, nanti di hari kiamat dia akan bayarnya dengan pahala atau dosa. Dia akan mentransfer pahala dia kepada orang yang pernah dia zalimi, atau dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi kalau seandainya dia tidak bisa membagikan pahalanya, atau kalau seandainya dia habis pahalanya. Ini pelajaran pertama. Ajari anak-anak kita untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Jadi kalau seandainya misalkan kita punya anak, jangan sampai dia dibiasakan untuk memukul orang atau untuk menjahili orang. Biasakan ada anak-anak tuh menjahili orang, ya, anak kawannya didorong, kemudian kawannya dicaci maki atau dihina, direndahkan. Ya, kalau seandainya kawannya kekurusan dihina dengan kurus, kalau seandainya di kawannya kegemukan dihina dengan istilah-istilah macam-macam. Maka ajari anak kita jangan berbuat zalim terhadap sesama. Ya, ini termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Luqman ayat 16 ini, wasiat Luqman tidak berbuat zalim. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat 16 ini, kita harus mengajari bahwa ada permintaan pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita, baik kelakuan ataupun ucapan. Ajari anak-anak kita ada namanya hisab. ada namanya permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fi ma afna wa an 'ilmihi fi ma fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma abla." Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, maksudnya dari sisi Allah, sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, ilmunya dia amalkan pada apa, kemudian hartanya dia dapatkan dari mana, kemudian digunakan untuk apa, kemudian badannya dia gunakan untuk apa. Ajari kepada anak-anak kita bahwasanya ada namanya hisab, ada namanya permintaan pertanggungjawaban. Kalau kita berbuat zalim, kita dimintai pertanggungjawaban. Bahkan permintaan pertanggungjawaban tersebut bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi antara binatang dengan binatang. Kata Rasulullah SAW, "Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana yawmal qiyamah hatta yuqtassa minhu." Kambing yang tanduknya patah akan digiring ke hadapan Allah dengan kambing yang mematahkan tanduknya sampai diambil qisas darinya. Nah, ini berat. Ya, saya sering mengatakan kezaliman terhadap makhluk itu tidak bisa diistighfari. Tidak bisa kita beristighfar kemudian selesai urusan. Itu kalau kita berbuat zalim terhadap Allah bisa. Kita tidak sholat, kita melakukan kesyirikan, kita tidak puasa, kita tidak haji, kita tidak zakat, bisa. Allah bertobat, kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Asal tobat kita sebenar-benar tobat. Tapi kalau sudah kezalimannya terhadap manusia, maka ini berat. Harus minta halal. Kalau ada hak yang pernah kita ambil, harus kita kembalikan. Ya. Maka tanamkan kepada anak bahwa ada namanya hisab nanti di hari kiamat, permintaan pertanggungjawaban. Tanamkan itu. Permintaan pertanggungjawaban, seseorang tidak akan bergeser kedua telapak kakinya sampai dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmunya, hartanya, dirinya, ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari. Ini hadis kalau antum lagi galau, lagi resah tentang dunia, ingat aja hadis ini. Niscaya akan menenangkan hati dan niscaya menganggap permasalahan yang dihadapi tidak ada apa-apanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma la yaqifanna ahadukum yawmal qiyamah baina yadayillah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab wala turjumanun yutarjimulah." Kemudian salah seorang dari kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala satu pun yang menghalanginya, dan tidak ada seorang pun yang menerjemahkan antara dia dengan Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi orang kalau mikirkan ini, nanti bagaimana nanti di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban, maka dia tidak akan terlalu menggubris urusan-urusan dunia yang terlalu remeh bagi dia. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya bisa selamat di akhirat. Itu dia. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kalau kita pas lagi ada masalah duniawi atau masalah dagang, masalah dengan orang lain, masalah nyaman tidak nyaman, ingat itu. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Akhirnya kita mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban tersebut. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan perkataan indah. Kata beliau, "Inna dunya qadirtahalat umujbirah. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbila. Fakunu min abna'id dunya wala fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Artinya sesungguhnya dunia sudah di belakang kita. Kita jalan terus. Semakin kita jalan, semakin hari sebenarnya kita semakin mau menjauhi dunia. Mau masuk ke kehidupan akhirat. Dan sesungguhnya akhirat sudah menghadang kita. Maka jadilah orang-orang yang mengekor terhadap kehidupan akhirat. Dan janganlah menjadi orang-orang yang mengekor terhadap kehidupan dunia. Sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya beramal. Besok yang ada hanya hisab. Hari ini yang ada hanya beramal, berbuat. Entah itu amal baik, amal buruk, ucapan baik, ucapan buruk. Tidak ada hisab di dunia. Nah itu tanamkan tuh pada anak-anak. Apalagi kalau seandainya dia sudah mulai mumayyiz ya. Sudah mulai umur 7 tahunan. Tanamkan kepada anak-anak. Bahwa ada namanya hisab. Dan ini juga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, jamaah sekalian yang baru mengenal dakwah, baru ingin kembali kepada Allah saat anak-anaknya sudah dewasa. Kan ada sebagian kita itu sudah mengenal dakwah, mengenal kajian, mengenal dakwah sunnah ini, akhirnya orientasinya akhirat. Tapi anak-anak kita sudah keburu gede. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah ingatkan kepada mereka bahwa ada namanya hisab. Ingatkan kepada mereka bahwasanya ada namanya permintaan pertanggungjawaban. Ingatkan kepada mereka bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Ingatkan. Nah, itu kiat tuh. Kalau seandainya anak kita sudah besar-besar, kita baru sadar, kita baru menuntut ilmu, kita baru suka ke masjid, kita baru bertobat, ya. Ingatkan kepada anak-anak kita. Ustaz, saya terlambat untuk ngajari anak-anak karena saya terlambat dapat petunjuk. Anak-anak sekarang sudah besar, sulit diajak untuk taat kepada Allah. Sulit diajak untuk berhijab bagi perempuan. Sulit diajak untuk meninggalkan musik. Sulit diajak untuk... Maka jawabannya ingatkan kepada mereka. Ada namanya hisab. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian aku ciptakan dalam keadaan sia-sia. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Mustahil pada sisi Allah. Kalau kita ini Allah ciptakan kun fayakun gitu. Kun, ya. Kata Allah kun, jadilah. Lalu jadilah dia. Lalu dibiarkan dia seenaknya. Itu enggak masuk logika. Mustahil pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti ada permintaan pertanggungjawaban. Nah ini ajari kepada anak. Kemudian juga di ayat yang ke-16 ini kita ambil pelajaran bahwasanya ajari kepada anak bahwasanya ada nama timbangan di hari kiamat. Timbangan. Semuanya akan ditimbang. Dan pendapat yang lebih kuat, timbangan itu dari 3 sisi. Yang pertama, orangnya ditimbang. Yang kedua, amal perbuatannya ditimbang. Yang ketiga, buku catatan amalnya ditimbang. Jadi sebenarnya ini perkara tauhid, perkara akidah maksud saya. Maka jangan lupa orang tua juga harus belajar akidah agar bisa menjelaskan kepada anak-anaknya bagaimana akidah yang benar. Nah, ini bekal bagi para orang tua. Jelaskan kepada anak-anak bahwa nanti di sana ada timbangan. Ya, bahwa nanti di sana ada timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 47. Ya, timbangan. Dan yang paling penting di situ adalah menekankan bahwa semua kita akan ditimbang dari beberapa sisi, dari 3 sisi. Yang pertama pelakunya. Kitanya akan ditimbang. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azim yawmal qiyamah la ya'dilu 'indallahi janaha ba'udhah. Sesungguhnya akan datang di hari kiamat seorang yang besar gemuk, akan tetapi beratnya tidak sepadan dengan satu sayap nyamuk pada hari kiamat. Jadi yang ditimbang di sini adalah sesuai dengan anggota tubuh tersebut digunakan untuk amal ibadah atau tidak. Seperti misalkan hadis tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau seorang yang kakinya kurus, betisnya itu kurus. Suatu ketika beliau naik pohon kurma, kemudian angin menyingkap betisnya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tertawa. Kemudian para sahabat Nabi ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhhakun? Kenapa kalian menangis? Kenapa kalian tertawa?" Kemudian kata para sahabat, "Min hiddati saqai atau min riqqati saqai." Kami tertawa karena melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu sangat sangat kurus, sangat ceking. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu demi Allah. "Lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Sungguh dua betis yang ceking kurus tersebut lebih berat di timbangan dibandingkan gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya orangnya ditimbang. Orangnya ditimbang di hari kiamat. Kemudian yang ditimbang di hari kiamat juga adalah amalnya. Amal itu kan abstrak, Ustaz. Misalkan zikir, gimana timbangan zikir? Misalkan baca Quran, gimana timbangan baca Quran? Misalkan sedekah, gimana timbangan sedekah? Dia kan abstrak, bagaimana mau ditimbang? Maka innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani lil Rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani 'ala lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil 'adzim." Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih dan sangat berat di timbangan. Lihat. Ucapan meskipun dia abstrak, tidak terlihat wujudnya, Allah dengan kuasanya akan meletakkan dia sebagai barang yang bisa ditimbang. Ya. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yang sangat berat di timbangan dan sangat ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dalil bahwasanya timbangan yang ditimbang adalah amal perbuatan. Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amal. Buku seseorang. Jadi kita ini sebenarnya sedang menulis buku kita. Yang nanti setiap buku kita akan terbit. Diterbitkan pada hari hisab kita. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa buku catatan akan ditimbang nanti adalah bahwa yang disebut dengan hadithul bitaqah, hadith tentang kartu. Ini ada seseorang yang mempunyai buku catatan, 99 buku catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu dari buku catatan tersebut kalau dibentang itu seluas mata memandang. Ini saking banyaknya buku catatan dia. Makanya kalau lagi ngobrol-ngobrol, kalau lagi duduk-duduk, hati-hati. Karena semuanya akan dicatat oleh Allah. Ya. Sampai aninal maril, sampai rintihan orang yang sakit akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Nah, orang ini saking banyaknya perbuatannya dan ucapannya, dia mempunyai 99 buku catatan amal. Dan setiap 99 tersebut, salah satunya adalah setiap dari 99 tersebut, satu dari buku catatan amal tersebut maddal basar. Seluas mata memandang. Dan semuanya dosa. buku catatan tersebut diletakkan dalam satu timbangan, kemudian kartu yang tertulis La ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan. Ternyata kartu yang tertulis lebih berat dibandingkan timbangan tersebut, dibandingkan buku catatan amal tersebut. Ini menunjukkan bahwa buku catatan amal ditimbang. Nah, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Oh, ini Ustaz, berarti kita harus belajar akidah. Nah, itulah pentingnya, karena semuanya di atas ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mau mendidik anak-anak kita sedangkan kita sendiri tidak berilmu? Ya. Kemudian juga yang kita bisa ambil dari surat Luqman ayat 16 ini, yaitu bahwa semua dari amal perbuatan kita akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Semua. Seakan-akan kita menontonnya nanti di hari kiamat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Surat ke-18 ayat 49. Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Yang artinya, dan diletakkanlah pada hari itu kitab buku catatan amal kita, maka orang-orang yang bersalah, yang banyak dosa, akan merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka mengatakan, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, melainkan semuanya dicatat. Itu akan kita hadapi semua para ikhwah. Nah, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Sebelumnya tanamkan itu kepada diri kita. Ya. Kecuali semuanya ia mencatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadiran. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, semuanya hadir di hadapannya. Semuanya ternampak di hadapannya. Makanya para ulama mengatakan seperti perkataan Ibrahim ibn Adham, mengatakan bahwasanya silahkan bermaksiat, asalkan kamu mampu mengelak nanti di hadapan Allah bahwa kamu tidak pernah mengerjakannya. Silahkan maksiat. Yang kedua, silahkan bermaksiat, asalkan kamu tidak hidup di bumi Allah. Yang ketiga, silahkan bermaksiat, asalkan kamu tidak bermaksiat, tidak makan dari rezeki Allah. Silahkan bermaksiat, asalkan kamu bisa lepas dari catatan para malaikat. Silahkan bermaksiat, asalkan kamu bisa lepas dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua tidak akan bisa terjadi. Makanya, wajadu ma amilu hadiran. Mereka mendapati apa yang mereka telah kerjakan hadir di hadapan dia. Ya, ada di hadapan dia. Ini persis ayat ini persis seperti hadis riwayat Imam Muslim tentang pemandangan hisab di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Thumma yadha'u kanafahu 'alaihi wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah meletakkan penutupnya atas hamba tersebut. Dan Allah menutupi hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, si hamba ini. Itu waktu dua-duaan dengan Allah. Tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan. Seperti dia melihat di hadapan dia. Orang tersebut berkata, "Bala ya Rabb." "Iya wahai Rabbku, itu dosaku." "Ata'rifu dzamba kadza?" "Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu?" Terus seperti itu. Dan setiap itu pula dia mengatakan, "Iya, itu dosaku. Iya, itu dosa." Enggak bisa ngelak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hatta idza qarrarahu bidzunubi." Sampai orang ini benar-benar menetapkan dosa-dosanya. "Wara'a fi nafsihi annahu halak." Dan dia menganggap bahwasanya, "Wah, ini pasti binasa sudah." Enggak mungkin, karena semuanya sudah ketahuan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Ya fulan, laqad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yawm. Wahai fulan, sungguh aku telah sembunyikan dosa-dosamu itu di dunia. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu tersebut. Makanya wajib bagi setiap orang untuk menutupi dosanya. Terutama kita di zaman media sosial ini. Jangan sampai membongkar dosa. Kalau seandainya ada seorang perempuan pernah berzina, lalu dia mau menikah dengan laki-laki, tidak boleh dia membongkar aibnya. Kalau ditanya oleh laki-laki tersebut, dia harus jawab dengan jawaban kiasan agar tidak diketahui. Tidak boleh. Kalau laki-laki juga pernah berzina, ditanya oleh perempuannya, maka tidak boleh dia bercerita. Karena selama dosa itu tertutup, sebagaimana Allah menutupnya, selama itu pula berarti Allah akan mengampuninya nanti di hari kiamat. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya seluruh amal ibadah kita akan hadir, kita bisa lihat di hari kiamat. Kemudian yang terakhir pada poin yang keempat ini, kita mengajari anak-anak kita bahwasanya perbuatan sekecil apapun kebaikan akan diganjar oleh Allah. Begitu pula sekecil apapun keburukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan akan diganjar oleh Allah. Dan sekecil apapun keburukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu kalau kita buka kamus besar bahasa Arab, zarrah semut kecil. Ya. Barang siapa yang beramal seberat semut kecil, berarti kecil banget. Atau zarrah adalah haba, yaitu debu yang berterbangan apabila matahari bersinar. Ada debu-debu, gitu kan? Nah, itu namanya zarrah. Sebagian ulama mengatakan itu adalah zarrah. Makanya di zaman sekarang, di dalam kamus modern bahasa Arab, zarrah itu atom, molekul paling terkecil. Zarrah. Tetapi ini maknanya tidak tepat digunakan di dalam ayat atau dalam hadis, karena Rasulullah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia pada saat itu. Zarrah ini adalah semut kecil ataupun haba, yaitu debu-debu yang berterbangan. Barang siapa yang beramal kebaikan walau seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Seberat zarrah di sini berarti kebaikannya apapun itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita jangan pernah meremehkan kebaikan walau sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, "La tahtiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq." Jangan sekali-kali pernah engkau menghina sedikit pun kebaikan, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Ya, dalam keadaan apa? Tersenyum. Jangan pernah menghina kebaikan sedikit pun. Begitu juga keburukan, jangan pernah diremehkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal, barang siapa di sini maksudnya siapapun. Umum dia. Siapapun yang berbuat keburukan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Yarah, yarah di sini maksudnya adalah dari kata-kata ra'a yara. Yarahu. Yarahu artinya dia sedang melihat. Sedang di situ kata kerja yang sedang terjadi. Kalau dalam bahasa Arab itu berarti pasti dia akan melihat. Kebaikan walau seberat zarrah, keburukan walau seberat zarrah, pasti dia akan melihatnya. Nah, ini ajari kepada anak kita, kalau berbuat buruk maka dia akan diganjar keburukan juga. Kalau berbuat baik dia diganjar akan kebaikan juga. Karena akan dia lihat nanti di hari kiamat seluruhnya. Nah, ini yang keempat. Lalu yang kelima. Ya. Jadi setelah tauhid, bakti orang tua, kemudian tidak boleh taat kepada orang tua yang mengajak kepada kemaksiatan, kemudian tidak boleh berbuat zalim, Nah, yang kelima sekarang berkaitan dengan rukun Islam. Ya. Ini wajar. Jadi setelah anak-anak itu mumayyiz, maka baru diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Allah berfirman, ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku sayang, dirikanlah sholat. Addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyuk. Kerjakan sholat tersebut, tunaikan sholat tersebut dengan menunaikan rukun dan kewajibannya dengan khusyuk. Menunaikan rukun dan kewajibannya dengan khusyuk. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa salah satu tugas orang tua adalah mengajari anaknya sholat. Diajari, Pak. Dan jangan mau pahalanya diambil oleh guru TPA, guru TK. Jangan. Usahakan anak kita bisa sholat dari kita. Ya. Usahakan anak kita bisa sholat dari kita. Terutama kalau sudah anak-anak itu mumayyiz. Umur 7 tahun. Ya, berarti pengajarannya sebelum itu. Yang dia sudah bisa mengucapkan ucapan dengan baik. Bergerak dengan benar. Ya. Nah, ini kita yang mengajarinya. Jangan sampai orang lain. Dan orang bisa karena biasa. Anak itu bisa sholat karena memang dibiasakan sholat. Tapi di sini juga perlu harus sikap proporsional para ikhwah. Kadang-kadang kita itu semangat untuk mendidik anak sholat. Anak baru bayi umur 10 hari sudah dibawa ke masjid. Ini terlalu berlebihan. Ya, bawa ke masjid kapan? Ketika dia bisa mengerjakan sholat. Ya, dia bisa diperingati misalkan umur 5 tahun dia sudah paham. Ya. Adapun kalau umur 2 tahun, 3 tahun, maka sesekali bolehlah kita bawa ke masjid. Ini sama, saya juga tidak terlalu excited, tidak terlalu menarik saya, yaitu ketika anak-anak bayi perempuan dijilbabi dengan rapat banget gitu. Seperti ibunya bahkan pakai cadar. Terlalu memaksa. Nanti waktunya belum. Ya, waktunya memang belum. Ya, anak kan perlu udara yang segar. Dia perlu bernafas yang baik. Ya, waktunya belum. Anak masih umur 1 tahun, 2 tahun sudah suruh pakai cadar. Ini terlalu berlebihan. Ya. Nanti ganalnya kada pakai cadar. Ini terbalik namanya, mantan bercadar berarti. Ya. Jadi kita harus proporsional di dalam mendidik anak. Biarkan dia dalam ke kanak-kanakannya. Seperti misalkan jilbab masih berwarna-warni. Ketika masih kanak-kanak enggak jadi masalah. Ya, jangan terlalu ketuaan nanti. Ya. Kalau sudah dia mumayyiz, sudah apalagi balik, nah baru jilbabnya diperhatikan. Ya, seperti itu. Semenjak itu diajarkan dia sehingga anak itu mempunyai kesadaran sendiri bahwasanya saya harus bersikap seperti ini. Nah, ini saya tidak terlalu setuju kalau seandainya anak misalkan baru umur 1 tahun ya, baru jalannya baru jalan miring-miring gitu, sudah dibawa ke masjid ya, sudah dibawa selalu ke masjid, ini tidak juga. Adapun sesekali karena mungkin di rumah istri lagi sibuk, maka ini tidak mengapa. Jangan terlalu dipaksakan. Lihat Rasulullah SAW sesuai dengan porsinya. Yaitu beliau mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian. Perintah ini baru perintah. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika mereka baru berumur 7 tahun. Karena memang 7 tahun itu dia sudah bisa diajak ngobrol. Sudah diajak, bisa diajak mana yang baik, mana yang buruk. 7 tahun. Ya. Nanti ada misalkan anak seorang ustaz. Umurnya 5 tahun. Tapi gak diajak ke masjid. Wah, ustaz kok didik anaknya gitu ya. 5 tahun sudah belum ke masjid. Emang belum waktunya. Ya. Tetapi dididik kepada anak bahwa nanti kalau umur 7 tahun harus begini ya. Nanti kalau umur 7 tahun harus begini. Bahkan kerasnya pun, memukulnya pun ketika umur 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi seperti itu ya, ahibati habibakumullah taala. Nah, kemudian di sini yang menarik, addiha bi arkaniha wa wajibatiha. Tunaikan salat tersebut dengan mengerjakan rukun-rukun dan kewajibannya. Makanya di dalam Al-Qur'an sering kata-kata aqimu. Aqimis shalah, dirikanlah. Yuqimuna shalah, mendirikan salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tetapi mendirikan sholat. Ya, bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan. Beda dengan hanya sekedar pelaksanaan. Orang mungkin melaksanakan sholat, ya, mungkin dia bisa di akhir waktu, dia bisa dengan tidak tumaknina, dia bisa dengan tidak membaca bacaan yang lengkap. Ya, yang penting terlaksana. Tapi yang dimaksud oleh Allah adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan, mendirikan itu, kata penulis, yaitu tunaikanlah rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Tunaikan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini menuntut juga para orang tua harus belajar ilmu sholat. Ya, saya nasihatkan, belajar ilmu sholat untuk kepentingan anak-anak Anda. Dan itu wajib hukumnya, bukan hanya tugas ustadz di pesantren mempelajari hukum sholat, ya. Maka ajari anak-anak kita sholat, dipraktekkan langsung di hadapan mereka. Jadi memang benar-benar belajar. Ini kadang ada sebagian keluarga itu entah apa yang ada dalam benaknya, saya juga nggak paham. Yaitu bapaknya malu mengajarkan anaknya sholat. Ada nggak keluarga seperti itu? Ada. Bapaknya itu agak sungkan mengajarkan anaknya sholat. Ya. Ini tidak, semestinya orang tua mengajari anaknya sholat. Nah, sini, kamu lihat bapak sholat bagaimana. Ini nanti kalau berdiri itu seperti ini, mengangkat takbiratul ihram seperti ini, meletakkan tangan seperti ini. Ajari anak-anaknya. Dan saya berpesan, jangan sampai pahala ini diambil oleh para guru TPA, guru TK. Karena anak-anaknya bisa sholat dari guru-guru tersebut, ya. Meskipun ustadz kan yang bayar orang tua juga, iya. Akan tetapi tentunya ketika yang mendapatkan yang mengajarkan adalah orang tuanya, beda jauh dengan orang lain yang mengajarkannya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Nah, ini menuntut kita untuk mengetahui apa rukun sholat, apa kewajiban-kewajiban sholat. Kemudian bagaimana cara bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kita akan atau kita wajib khusyuk di dalam sholat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 maksud saya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan dengan mengerjakan kesabaran dan mengerjakan sholat. Orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah hadir hati. Atau khusyuk adalah ketika sholat dia menganggap Allah ada di hadapannya. Itu khusyuk. Ya, khusyuk adalah memahami apa yang dibaca saat sholat. Bukan hanya sekedar. Nah, ini juga perhatian kepada para ikhwah yang menghafal Quran di sini. Bukan hanya sekedar setor hafalan ketika jadi imam atau sholat sendirian. Tapi dipahami apa yang dibaca. Nah, itu namanya khusyuk. Khusyuk adalah seseorang memahami apa yang dibaca. Hadir hatinya memahami apa yang dibaca. Kemudian khusyuk adalah seseorang dia mengerjakan sholat tersebut dengan tumaknina. Itu namanya khusyuk. Ya. Maka, ahibati hafizakumullah ta'ala, seseorang harus memperhatikan pendidikan sholat ini terhadap anak-anak. Nah, kalau seandainya kita sebagai orang tua mengajari anak tentang sholat, maka otomatis kita wajib mengajari anak juga tentang syarat-syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, seperti wudunya, mandi junubnya, tayamumnya, mengusap di atas khufnya, mengusap di atas peci atau di atas jilbabnya. Terutama para perempuan, banyak berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan kesucian, bersuci dari hadas besar, bersuci dari haid, bersuci dari nifas, ya. Ini harus diterangkan kepada anak-anak. Jangan kita sebagai orang tua menganggap ah nanti di sekolah dia dapat juga. Enggak. Ya. Kita yang pertama kali diwajibkan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita tentang agama. Baik. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya tentang bahwa wasiat-wasiat Luqman sangatlah banyak di dalam ayat ini. Dan yang saya bacakan tadi itu ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya, dirikanlah salat. Dan kalau kita perhatikan di situ ada rentetan bagaimana cara atau metodologi mendidik anak. Yang pertama perkara tauhid. Yang kedua yaitu baru perkara sholat. Ya. Jadi tauhid dulu, jangan sampai melakukan kesyirikan, kemudian setelah itu berkaitan dengan sholat. Ya, berkaitan dengan sholat, hubungan seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qurratu ain. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi keturunan yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ini kitabnya mungkin nanti kalau sudah selesai kitab saya ya, kita akan baca ini insyaallah. Jadi kiat sukses mendidik anak. Di sini buku yang lain ini yang beliau sampaikan. Memang ada bagian yang sama di dalam ayat ini. Seperti halaman 45, dia ada yang sama, tetapi kita tidak membahasnya atau beda kitabnya. Nah. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.